Bewalupa. pekerjaan megade telah subuh pepayasan kuranane me ada ngubu kucit jebang kesingkarwan undo Konden duen Sewalubat. Hey! Nyakitin anak wani, nak wani kurenan adi, mengkem-mengkem ngalih selah, abang tu singkan tika terang, joh kerasa yening beli ngelahang uku dan adi. Kaling ke Nyenawang buen pegan beli dadi sopir kapal sina dituliu ngelapipis metumpuk-tumpuk kanti cara bukit ditu jalanan kena adine melipang nganggo apang kanti bunga Duan! Oi! Buka apa yuk? Yuk! Kening saja adi deres ne kapining dewek beli ne Kang Wang malu mebaju dekil wale ilet kulit adi ne Uwin pidang kayang ngesuki itu mebayas sekitan adi Wale apa ngeadi sirati sane taen ngerasa yang rindu kewala tu seng taen si deket terkadang sebat yening tanang sing bani yen nyambatang ulian beli sekadi dui yening johen takut pesan kilangan yening paken beli takut nyakite beli sadar beli Niki surat pensan lamaran teresna. Abang ada angon apa pertimbangan di tengah emisi surat-surat penting serang dia. Demi bapa calon matua, apa kesekan ngalesan tanah. Pilih-pilih lan memilih, salah pilih umur telah seketepi. Jumpa 16 kali calon matua, apa kesekan ngalesan tanah. Pilih-pilih lan memilih, salah pilih umur telah sekadabe. Yang dengan meme nyalakan, yang hanya dia kalau mainin tanah. Untuk ada nomor dua, biar nak apa tentu aneh utama. Salam manis, cara buah manggis. Diapin salam, kanya memanis. Bajang idaman, pujaan hati. Setata girang, yang tepeken beli. Sayang, oh sayang, beli sing juari. Ngorahang isin hati. Ada rasa kangen, ada tiang sengeran, sengeran, sengeran, tiang sengiri, sengiri, sengiri, jaman jani liuna beger di sisi tuanya lanang gengsi. Ini penting hidang pekade apa kenyum dini ditunggalah timpal. Ini penting hidang pekade apa kenyum teja anggon kasugihan. Terima kasih. jarang ji orang. Apa nih kamu pikirkan? Pangsing pelik kamu menjalan, pangsing pelik kamu melangkah. Kamu pikirkan, pangsing pelih kamu menjalan, pangsing pelih kamu melangkah. Tegaran je orang, apa yang kamu pikirkan? Pang malah iraga berjuang, pang malah iraga megatang. Kau menghilang.